وعليكم السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang masalah futur, artinya tidak semangat dalam kita menuntut ilmu, dalam kita mengamalkan ilmu. Jika kalau itu sekali terjadi, wajar dalam kita melaksanakan Quran dan Sunnah ini. Kadang-kadang ada masa yang kita lelah, tapi nggak boleh berlanjut. Sekali-sekali boleh, tapi kalau berlanjut terus sampai kita tidak mengaji lagi, enggak mengamalkan, tidak boleh. Nabi SAW bersabda, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, wa man kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dari Imam Ahmad, setiap amal itu ada masa-masa semangatnya dan ada masa-masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangat letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang lelah letihnya bukan karena sunnahku, maka dia adalah orang yang binasa. Terkadang memang ada kita semangat, terkadang kita futur. Nah, obatnya bagaimana? Ya, obatnya yang pertama iman kita kepada Allah. Kita mengimani bahwa amal-amal yang kita lakukan ini memberikan manfaat yang besar di dunia dan akhirat. Memberikan ganjaran. Kenapa kita putus? Kenapa kita lemah? Sebab faktor yang pertama masalah iman. Kita bangkitkan iman kita kepada Allah. Kita meyakini tentang iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir. Bahwa Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmu. Itu akan timbul semangat. Yang kedua, yaitu timbulkan keikhlasan kita. Mungkin kita pada saat itu tidak ikhlas. Timbulkan keikhlasan kita. Yang ketiga, kita mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang betul-betul mereka berjuang tanpa lelah dan letih. Dengan kita ingat perjuangan mereka, akan tambah semangat kita. Begitu juga tentang para ulama. Kemudian juga, yang keempat yang harus kita ingat. Dengan futur kita, lelah dan letih kita, atau kita tidak semangat, apa manfaatnya? Justru di saat itu yang masuk adalah godaan-godaan syaitan. Dan juga ketika itu juga kita akan bertambah lama kalau kita tidak bangkitkan semangat itu. Kita akan tambah jauh dari agama yang hak ini. Makanya ketika kita seperti itu, kita berlindung kepada Allah SWT dan kita lawan hawa itu untuk tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam kita sholat, untuk ilmu, sedekah, infak, melaksanakan ibadah, sholat malam, membaca Al-Qur'an, kadang-kadang timbul kemalasan, kita lawan. Itu diantaranya. Saya sebutkan, Bapak bisa baca nanti di buku saya, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Di bagian akhir dari buku itu dijelaskan obat dari futur. Di buku saya, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. di mana dia tetap berada di makam. Nah, itu tidak terlalu banyak yang berusaha. Yang mana dan ada kemarau atau ada kemarau sebenarnya akan memakan makam dan makam kita bermain dengan orang lain. Dan yang terakhir ini kita dapatkan ada perkara yang penting bagi kita untuk melakukan kerjaan dengan Ya, tentang masalah yang ditanyakan makam Nabi Adam. Iya. Sebenarnya nabi-nabi itu memang dia dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Dan saja memang tidak ditampakkan. Yang ada hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya memang sudah ditampakkan. Sebab kalau ditampakkan, itu akan disembah. Sebab Nabi Rasulullah sudah mengingatkan kepada kaum muslimin menjelang wafatnya. Sepanjang hidupnya Nabi sudah ingatkan. Kemudian 5 hari menjelang wafat Nabi sudah ingatkan. Kemudian di saat sakaratul maut, ketika Nabi akan meninggal dunia, Nabi sudah ingatkan. Bahkan Nabi melaknat. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian dari yang demikian. Jadi Nabi betul keras dalam masalah itu supaya orang tidak menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah. Nah, kubur-kubur Nabi yang sebelumnya dia diwafatkan di mana dia meninggal. Tapi tidak ada yang tahu. Dan Nabi juga tidak pernah menjelaskan. Dan juga tidak ada manfaat buat kita dengan mengetahui kubur-kubur itu. Tidak ada manfaat. Sebab yang dikhawatirkan kalau umat Islam tahu, orang akan berbondong-bondong kemudian disembah. Seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, kuburan wali, bahkan yang bukan wali, orang yang soleh dan tidak soleh, bahkan kuburan yang tidak jelas didatangi oleh banyak orang kemudian disembah. Dan ini perbuatan syirkun akbar, syirk yang paling besar. Jadi kita tidak tahu itu enggak ada masalah. Jadi itu bukan sesuatu yang harus diketahui. Yang wajib kita ketahui bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar dan menjauhkan kesyirikan. Jelas? Ya. Yang lain? Ya. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam. Jadi begini, tentang ikhlas, ada 2 pertanyaan. Ikhlas, sesuatu yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak juga mengakui sesuatu. Dan kita menuntut ilmu, atau dalam kita belajar, dalam kita beramal, dalam kita berdakwah, ikhlas karena Allah. Nah, kiatnya untuk ikhlas itu, ya kita harus meyakini bahwa Allah yang pertama kali memerintahkan kita untuk ikhlas. Yang kedua, bahwa amal-amal itu harus dilakukan semata-mata karena Allah. Kalau tidak karena Allah, Allah tidak akan terima. Yang ketiga, harus kita yakini bahwa yang punya sorga dan neraka Allah, bukan manusia. Allah yang punya sorga. Sebab dengan dia mengetahui sorga dan neraka itu milik Allah, dia akan berlaku ikhlas. Yang keempat, yaitu yang mempunyai ganjaran Allah. Maka dengan dia yakin yang memberikan ganjaran Allah, dia beramal semata karena Allah. Yang kelima, bahwa pujian, sanjungan manusia dan harta benda enggak ada manfaatnya kalau dia tidak ikhlas karena Allah SWT. Ya harus betul-betul dia ikhlas karena Allah. Ini jawaban yang pertama. Kiat-kiat ikhlas ada beberapa, itu saya sebutkan dalam buku saya Ar-Rasail. Di ada buku saya Ar-Rasail, saya jelaskan tentang kiat-kiat ikhlas. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang para dai yang memberikan tarif dalam dakwahnya. Ini tidak dibenarkan oleh syariat dan tidak dibolehkan. Jangankan untuk para dai, belajar aja orang belajar untuk ilmu, dia ingin mendapatkan mukafah, mendapatkan uang, tidak boleh. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradha min ad-dunya, lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah." Barang siapa yang belajar menuntut ilmu yang mesti dilakukan semata-mata karena Allah, tapi dilakukan untuk mencari sesuatu dari dunia yang sedikit, tapi mencari sesuatu dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Dia akan mencium aroma surga. Ini belajar untuk ilmu, apalagi berdakwah. Berdakwah ini wajib, menyampaikan ilmu ini wajib. Cuma memang belum banyak diketahui juga oleh para dai, para ustaz, bahkan juga ada sebagian yang dia sebagai kiai atau ulama belum tahu tentang hakikat dakwah ini. Sebaik-baik perkataan dan ganjarannya besar, tidak bisa dibayar dengan uang. Tidak bisa dibayar. Maka ketika dia menyebutkan dengan target uang, tidak benar dalam Islam. Dia belajar dengan gratis, maka diajarkan umat dengan gratis. Maka seperti perkataan Imam Abu Ali dan yang lainnya, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan ilmu dengan gratis. Bagaimana kau pun dapat ilmu dengan gratis? Kenapa harus diberikan tarif? Yang menyusahkan kaum muslimin. Nah, salahnya juga dari pengurus masjid undang mereka. Akhirnya tambah tarifnya. Yang salah pengurus masjid. Coba kalau enggak ada yang undang, dia enggak akan pasang tarif. Tapi karena diundang lagi terus. Tambah diundang, tambah tarifnya. Waliyadzubillah, nasallahu sallamu al-afiyah. Terus ini didakwahkan, disampaikan kepada dia, bahwa yang demikian tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Seorang dai, dia harus menyampaikan dengan ikhlas mata karena Allah. Dan uang yang diberikan itu kan artinya. Dibandingkan ilmu yang bermanfaat itu, ganjaran yang Allah akan berikan. Setiap orang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kalau seorang dai itu paham, itu akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kemudian juga, malaikat mengucapkan salawat kepada dia, mendoakan. Bahkan ikan yang di lautan pun mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang-orang mengerjakan kebaikan. Harus paham. Dan itu ganjarannya besar dibandingkan dengan uang yang seorang dai. Makanya saya sering ingatkan kepada murid-murid saya, seorang dai dia harus punya maisha sendiri dan juga ada kewajiban dia untuk berdakwah. Jadi maisha, mencari nafkah, umpamanya mencari nafkah sanggupnya 5 hari, dakwah 2 hari tidak masalah. Maisan 6 hari, cuma mampu dakwah 1 hari, tidak ada masalah. Dia harus bagi waktunya, waktu untuk mencari maisha, waktu juga untuk berdakwah, waktu untuk istrinya, untuk anaknya dan yang lainnya. Jangan kemudian dakwah ini dijadikan sebagai maisha. Mata pencarian ini tidak dibenarkan. Ya, fadal. Ya, nanti terakhir satu lagi. Ya, terakhir satu lagi. Salam. Tadi kita cakap tentang akidah, kemudian Tentang mana syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa syahadat yang kita ucapkan itu harus mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita. Yaitu kita wajib mentauhidkan Allah. Yang kedua, kita wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang panjang dan perlu waktu. Jadi kita perlu waktu untuk menjelaskan tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah itu juga kepada umat Islam yang masih mereka tidak suka dengan sunnah Nabi atau mencela sunnah Nabi karena keawaman. Jadi jangan langsung kita, oh mereka ini bukan orang Islam, tetap orang Islam. Seperti kadang-kadang juga orang tua kita, saudara kita, family kita, kita melaksanakan sunnah, dicela oleh dia. Bisa dicaci kadang-kadang. Atau mereka menghinakan, karena belum paham. Jadi jangan kemudian kita langsung menuduh mereka, oh mereka ahlul bid'ah. Atau mereka ini orang yang kafir, atau yang lainnya. Atau ingkar sunnah, atau segala. Tidak. Mereka belum paham, karena Islam ini belum paham. Jadi kaum muslimin yang terbanyak ini, banyak yang belum paham tentang Islam. Makanya kita perlu sabar untuk menjelaskan kepada umat Islam tentang Islam ini sendiri. Maka perlu kepada waktu, seperti tadi, prinsip-prinsip Islam, prinsip dasar Islam harus sering diulang-ulang supaya umat Islam ini paham. Maka pengkajian tentang tauhid pun harus sering diulang-ulang. Bahkan kadang-kadang yang mencela pun ustaz-ustaz, yang mencela sunnah Nabi. Ya, apakah tentang jenggot, tentang tidak isbah, atau tentang orang pakai jilbab, atau pakai cadar. Kadang-kadang itu ustaz-ustaz yang mencela. Karena keawaman, karena ketidaktahuan dia tentang Islam. Maka perlu sabar kita untuk mendakwakan kepada mereka agar mereka paham tentang Islam. Iya, saya pikir satu lagi terakhir. Iya, silakan Pak, yang mau tanya. Iya. Waalaikumsalam. Tentang masalah penjelasan dalam buku itu adalah penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama dalam fatwa-fatwa mereka. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam kita beribadah harus ada contoh dari Nabi. Pertama ilmu, kemudian juga amal. Amal syaratnya dua. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Nah, ketika kita melakukan perbuatan itu, ada tidak dalilnya, ada tidak contoh dari Nabi. Jadi bukan soal, oh saya sudah lama lakukan, saya sudah turun-temurun, tadi saya jelaskan. Ajaran nenek moyang bukan menjadi pijakan kepada kita. Begitu juga banyaknya orang yang melakukan juga bukan ukuran, bukan dalil. Tapi ada tidak contohnya? Maka ketika ada orang mengerjakan perbuatan itu, tanya dalilnya mana? Ada tidak dalilnya? Jadi bukan tanyakan kepada saya, tapi kepada imam yang melakukannya, ada enggak contohnya? Dalilnya ada atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, sahih atau tidak? Yang ketiga, bagaimana penjelasannya dari para imam? Jadi ketika saya menjelaskan, atau di buku itu dijelaskan, saya ambil contoh, ya, kalau satu persatu panjang pak waktunya. Saya ambil contoh, setelah selesai sholat baca Al-Fatihah, tidak ada riwayat, tidak ada juga sahabat yang mengerjakan selesai sholat baca Al-Fatihah, tidak ada. Yang ada setelah sholat baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu yang sahih riwayatnya. Membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu baca ayat kursi satu kali, baca surah Al-Ikhlas satu kali, baca surah Al-Falaq satu kali, baca surah An-Nas satu kali. Itu yang ada dari Nabi. Ada juga yang la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, juga ada. Allahumma mana lima atau tiga lima atau lima mana atau lima fauzal jadi mingkal jad, itu juga ada. Ada dijelaskan di buku itu. Itu yang ada dari Nabi. Nah, ketika orang mengatakan ada surah Al-Fatihah dibaca selesai sholat, tanya dalilnya mana, keterangannya mana? Selesai sholat baca surah Al-Fatihah atau selesai sholat baca ayat yang terakhir dari surah Al-Hasyr, yang terakhir surah Al-Hasyr sampai akhir itu. Nah, itu dalilnya mana? Jadi kita beragama, agama ini dalil, hujjah. Jadi jangan bilang, oh kalau gitu kita salah. Kalau kita salah, kita berusaha untuk merubah. Jangan membela kesalahan kita. Jadi dalilnya, itu satu contoh saya sebutkan. Dan dalam kitab-kitab, hatta dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i, tidak ada penjelasan tentang bacaan Al-Fatihah sesudah sholat. Atau dalam kitab Al-Majmu' yang itu oleh Imam An-Nawawi, tidak ada keterangan sesudah sholat baca Al-Fatihah. Jadi kan kita sekarang kembalinya kepada dalil. Ada nggak contoh dari Nabi? Kalau tidak ada, jangan kita kemudian mengatakan kan menurut pendapat ini baik, pendapat saya baik, kan ini bagus. Ya kalau bagus, nanti akhirnya agama bertambah lagi yang baru-baru karena menurut manusia itu baik. Itu aja saya ambil contoh. Kalau mau dijelaskan lagi panjang, pak. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Ya, saya jelaskan yang pertama tentang ziarah kubur. Menurut agama dibenarkan, dibolehkan secara umum ziarah kubur. Itu perhatikan, Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Kata Nabi, aku melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang adalah kalian ziarah kubur karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Ziarah kubur secara umum, ziarah kubur kaum muslimin, karena dari zaman Nabi kuburan itu di pemakamannya umum, seperti Baqi di Madinah atau di Mekah Ma'la. Artinya disuruh ziarah kubur kaum muslimin. Tujuannya apa kita ziarah kubur kaum muslimin? Yang pertama, mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Mendoakan mereka, karena mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu sangat membutuhkan doa kita. Kita mendoakan mereka. Makanya kita doakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa kepada seluruh kaum muslimin. Tapi ketika orang menentukan ziarah kubur kepada wali tertentu, ustaz tertentu atau syekh tertentu, tidak boleh dalam Islam. Apalagi mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ziarah ke kuburnya wali atau orang-orang, tidak boleh. Karena Nabi bersabda, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar untuk ibadah kecuali tiga masjid. Masjidku ini, Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa. Perjalanan ziarah kubur ke tempat-tempat tertentu dalam Islam tidak boleh. Atau beribadah di sisi kubur tersebut dengan alasan kalau beribadah di tempat itu akan dikabulkan doa kita. Tidak boleh. Karena kita berdoa di mana saja akan dikabulkan. Tapi ketika dia meyakini di kubur itu akan dikabulkan doanya, jelas itu perbuatan yang menyalahi syariat. Apalagi kalau dia kemudian menyebut nama orang itu atau ditujukan kepada orang itu, tidak dibolehkan. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab yang membahas tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid. Nanti yang bertanya bisa baca buku saya, Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ada buku saya, Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, 600 halaman. Itu bisa dibaca di buku itu, 600 halaman lebih buku saya itu, Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Saya jelaskan di sini tentang masalah kuburan. Itu yang pertama. Jadi ziarah kubur yang saya maksud, ziarah kubur kaum muslimin boleh. Tapi ketika dia niatkan ziarah kubur ke wali ini mendapatkan barokah atau rahmat atau memudahkan urusan, tidak boleh. Kata kuburan Nabi, Nabi mengatakan kepada para sahabat, depan para sahabat, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai sesuatu yang disembah. Maksudnya disembah bukan berarti hanya sujud aja, bukan. Tapi dengan dia beribadah di situ, dengan dia meminta di situ kepada Allah, di situ kuburan Nabi, tidak boleh. Ya, Nabi larang. Dan para ulama juga melarang. Hatta Imam Syafi'i melarang. Imam yang empat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah, semuanya melarang untuk ibadah di sisi kubur. Atau sengaja ziarah ke kubur dulu. Dilarang oleh para imam. Kenapa? Itu jalan yang membawa kepada kesyirikan. Kemudian tadi yang kedua, apa pertanyaan? Oh, tentang sujud. Sekarang begini, soal dalil dari Quran, yang paling paham tentang tafsir Al-Quran itu siapa? Saya mau tanya, yang tentang tadi iblis disuruh sujud kepada Adam, ayat itu diturunkan kepada siapa? Ayat ini diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada siapa? Diwahyukan kepada siapa? Sahabat Abu Bakar, Umar, atau kepada Nabi? Ayat bacakan itu. Ya, jangan bengong. Ayat yang diturunkan tadi, Allah berfirman kepada malaikat dan juga kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Ayat ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tahu tentang tafsir ayat ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling paham Rasulullah. Kemudian ketika ada orang yang sujud kepada Nabi, Nabi biarkan dengan alasan ayat ini boleh sujud kepada Nabi, atau Nabi larang? Jawab. Nabi larang. Nabi yang paling paham tentang Quran, seluruh isi Al-Quran yang paling paham Rasulullah SAW, atau kepada Rasulullah. Yang kedua para sahabat. Nabi SAW tidak mengatakan karena Allah menyuruh untuk sujud kepada Adam, berarti kamu juga sujud kepadaku. Tidak. Justru Nabi larang, jangan kamu sujud kepadaku. Kalau seandainya boleh sujud, kalau seandainya boleh seseorang sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Menunjukkan apa? Tidak boleh sujud kepada Rasulullah SAW. Kalau kepada Rasulullah tidak boleh sujud, apalagi kepada orang yang derajatnya di bawah Rasulullah SAW. Jadi ketika kita baca ayat Quran atau hadis Nabi, kita lihat yang paling paham tentang Quran dan sunnah Nabi siapa? Rasulullah pertama kali. Yang kedua para sahabat. Jangan kita ngambil ayat, menurut pendapat saya maksudnya begini ayat ini. Ini Nabi yang jelaskan kepada sahabat. Ketika Nabi larang, larang sahabat sujud, Nabi tahu gak tentang turunnya ayat itu? Allah menyuruh malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Nabi yang paling tahu. Dan Nabi larang umatnya untuk sujud kepada beliau. Kalau Nabi larang sujud kepada beliau, berarti kepada yang lain pun tidak boleh. Ketika orang menundukkan ruku kepada siapa saja, apakah kepada orang tua, kepada pejabat, yang tidak diberikan besar Islam. Islam yang melarang. Maka Nabi sendiri, ketika ada sahabat yang membungkuk-bungkuk kepada beliau, tidak boleh. Ya Rasulullah, apakah ketika jabatan tangan saya ini bungkuk atau biasa-biasa, kata Rasulullah. Layan hani, jangan kamu bungkukkan badan kalian. Yang melarang Rasulullah SAW. Jadi kita kembali, Quran dan sunnah Nabi menurut pemahaman para sahabat. Ya saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini kajian ini insya Allah akan membuka pemahaman kita dan juga akan menambah keyakinan kita. Karena memang kadang-kadang ada belum penjelasan, maka harus dijelaskan dengan dalil bahwa sumber kita Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pertemuan ini diberikan barokah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk seluruhnya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam saya berkata atau dalam menyampaikan. Saya mohon maaf, mungkin ada juga sebagian yang ingin bertanya lagi karena waktunya terbatas. Saya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.